menyesatkan pikiran. Kenapa kenapa terzina juga haram? Karena karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Karena merusak keuangan. Kenapa kenapa mencuri juga haram? Karena karena merugikan orang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Karena itu cara binatang.